Faslun. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan pasal yang baru. ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. Hendaknya seorang pelajar tidaklah belajar kecuali dari orang yang sempurna keahliannya, sempurna keilmuannya, وظهرت ديانته, dan bagus agamanya, dan dia memiliki ilmu yang luas, واشتهرت صيانته, dan dia orang yang terjaga agamanya dan masyhur di kalangan manusia bahwa dia orang yang menjalankan agamanya. Faqad qala Muhammad bin Sirin wa Malik bin Anas wa ghayruhuma min as-salaf hadha al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Telah dinukil dari Muhammad bin Sirin, tabi'in yang mulia, yang meriwayatkan dari banyak sahabat, di antaranya dari Abu Hurairah karena beliau juga menantu Abu Hurairah, dan dari Anas bin Malik, dan selain mereka berdua, banyak dari para salaf mengatakan, hadal ilmu dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama ini. Kalian harus melihat-lihat dari mana kalian mengambil ilmu ini. Di sini ada sedikit pembahasan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, tidak boleh kita belajar kecuali dari orang yang sempurna keahliannya. Apakah sempurna di sini maksudnya orang yang tidak memiliki kesalahan dalam ilmunya tersebut, orang yang 100% benar dalam keilmuannya atau dalam bidang yang ia kuasai? Maka ini jawabannya tidak tepat. Bukan seperti ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena para ulama, sehebat apapun ulama mereka tetaplah masuk ke dalam hadis Nabi SAW, walaupun hadisnya di sini ada pembahasan, kullu ibni Adam khata'un, setiap anak Adam khata', banyak melakukan kesalahan, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertaubat. Hadis ini riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa la haditsun ghoribun la na'rifuhu illa min hadits Ali bin Mas'adah. Kami tidak mengetahui kecuali dari hadis Ali bin Mas'adah. Namun Syekh Al-Albani menghasankan hadis tersebut. Menghasankan hadis ini. Namun dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad, Syekh Shu'aib Al-Arnaut mendhaifkan hadis ini sebagaimana isyarat Al-Imam At-Tirmidzi. Kan Imam At-Tirmidzi apabila mendhaifkan hadis, beliau mengisyaratkan dengan gharibun. Hadis yang gharib. Yang beliau lalu menyebutkan perawi yang dhaifnya, yaitu Ali bin Mas'adah. Dan bahkan beliau mengatakan bahwa karena semua sanadnya berpulang kepada Ali bin Mas'adah. Khilaf para ulama dalam penilaian terhadap hadis ini. Namun hadis ini pun tidak bersendirian karena ada hadis yang lain. Idza ijtahadal hakim fa akhta'a falahu ajrun. Wa in asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim berijtihad lalu dia salah, lihat bagaimana Allah menyebutkan bahwa seorang mujtahid ada kalanya salah. Begitu pula seorang ulama, sealim apapun dia, seluas apapun ilmunya, ada kalanya dia salah. Sehingga yang dimaksudkan Imam Nawawi di sini bukan sempurna dari kesalahan. Maksudnya apa? Yaitu dia orang yang ahli dalam ilmunya tersebut, memiliki keahlian, yang dia memang sudah capable dalam mengajarkan ilmunya. Sebagaimana para ulama terdahulu dan para ulama sekarang yang mereka menguasai ilmu yang mereka ajarkan. Yang bukan berarti mereka 100% terjaga dari kesalahan. Karena tidak ada yang terpelihara dari kesalahan kecuali hanya Rasulullah SAW saja. Mungkin sedikit ini yang bisa kita bahas pada pagi ini. Barangkali dari para pendengar Ismail Radio ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham dari pembahasan kita pagi ini, tafadhol. Tayyib sahabat Ismail Radio yang terjadi jumpa akhir sebahagia bersama Al-Quran untuk saat ini. Kita buka sesi tanya jawab di nomor 02184994343 dan 02184970055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp dan juga bisa menelpon di nomor 0852 62774774. Baik, Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya agar bisa menjaga pandangan, agar tidak bermaksiat kepada Allah dan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Ibnu Nawar di Pasar Minggu. Nasihatnya agar menjaga pandangan, agar tidak bermaksiat kepada Allah dan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Iya. Siapa namanya tadi? Ibnu Nawar. Ibnu Nawar. Al-Akh Fadil Ibnu Nawar. Saya pun menasihati diri saya sendiri dan Akh Ibnu Nawar dan para kaum muslimin seluruhnya, hendaknya kita menjaga pandangan kita. Karena dari pandangan tersebut, apabila tidak dijaga, maka akan mengalir ke dosa-dosa yang lainnya yang lebih besar. Allah telah perintahkan kaum mukminin, yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk menundukkan pandangannya. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. Dan katakanlah, wahai Muhammad, kepada kaum mukminin laki-laki, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Sungguhnya itu lebih suci bagi mereka. Lalu ayat selanjutnya Allah pun memerintahkan kaum mukminat. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Dan hendak katakan wahai Muhammad kepada kaum mukminat perempuan, hendaknya mereka pun menundukkan pandangan mereka. Karena dari pandangan ini, apabila pandangan yang pertama, apabila itu tidak sengaja, maka itu rukhsah, diberi keringanan dan tidak bernilai dosa. Tapi yang setelahnya, maka itu bukan rukhsah lagi, tetap dihisab. Maka dari hadis Jabir bin Abdullah, beliau bertanya, ya Rasulullah, beliau bertanya tentang nazarul fajah, melihat seketika. Apalagi di zaman kita yang banyak para wanitanya tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat. Rasulullah perintahkan utruk basarak, hendaklah engkau tundukkan pandanganmu. Terlebih lagi kita hidup di zaman yang sosial media begitu banyak, begitu fasilitas itu banyak, yang wanita-wanita tidak menutup aurat itu lebih banyak lagi menyebar di alat-alat teknologi di zaman sekarang. Yang itu menambah kita lebih sulit lagi untuk menjaga pandangan. Maka fattaqullaha mastata'tum, hendaknya bertakwa kepada Allah sebisa mungkin. Sebisa mungkin kita menjaga pandangan. Karena memang orang yang biasa membaca Al-Quran, yang biasa, yang sering melihat Al-Quran, dia sulit atau tidak suka begitu melihat aurat tersebut. Begitu pula orang sebaliknya. Apabila orang yang terbiasa melihat yang tidak dihalalkan oleh Allah, maka dia menjadi bertambah sulit untuk melihat, membacanya saja sulit, membaca Al-Quran saja sulit. Karena hatinya sudah terkotori, apalagi untuk menghafalnya. Maka hendak kita bertakwa kepada Allah di zaman yang memang sudah kerusakan ini menyebar di zaman ini, terlebih di Indonesia ini. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita dan keadaan kaum muslimin dan menyadarkan kaum muslimah untuk lebih menutup auratnya sehingga kita bisa lebih menjaga pandangan kita. Ya, baik, demikian jawaban yang disampaikan oleh Ustaz untuk pertanyaan dari Ibnu Nawar di Pasar Minggu. Jazakallahu khairan atas partisipasinya. Terus selanjutnya kita masuk ke pertanyaan di nomor 02184994343 dan 02184970055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp dan juga bisa menelpon di nomor 08526277474. Baik, pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat ini. Bagaimana cara menyikapi kebiasaan buruk seorang guru? Mau lingkur terkadang segan, atau sebaiknya bagaimana, Ustaz, dari hamba Allah di Tambun? Kebiasaan buruk guru apa di situ? Tidak disebutkan, Ustaz. Ya, bagaimana kita jika kita mendapati adab guru yang tidak baik, atau kebiasaan buruk guru yang kita dapati, yang kita lihat? Nanti akan sampai pembahasannya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa hendaknya murid yang mendapati sesuatu yang tidak baik dari gurunya, yang beberapa halaman di sini ada sebagian lagi, sedikit lagi, bahwa sebagian para ulama salaf, mereka berdoa agar tidak melihat aib-aib gurunya. Dan nanti akan ada lagi pembahasan bahwa orang yang melihat sesuatu yang tidak baik dari gurunya, hendaknya ditakwil, selama bisa ditakwil. Yaitu apa? Dia cari uzur gurunya. Dia cari uzur untuk gurunya. Barangkali guru saya seperti ini. Oh, barangkali dia berpendapat mazhab yang seperti ini. Oh, barangkali dia seperti ini. Yaitu ditakwil. Tidak serta-merta sang murid langsung menjudge atau mensalahkan gurunya. Gurunya melakukan suatu kesalahan atau suatu dosa. Kecuali kalau itu memang sesuatu yang merupakan dosa berdasarkan kesepakatan para ulama. Maka ini sudah tidak bisa ditakwil lagi. Hendaknya sang murid mencari cara yang baik untuk menasihati gurunya. Apakah itu dari surat secara rahasia, apalagi mudah sekarang dari SMS. Atau sang murid mencari sesama ustaz yang satu level atau bahkan di atas gurunya tersebut. Untuk menasihati sang guru tersebut. Begitulah, atau intinya cari cara menasihati yang baik. Tapi perlu dihadu. Terkadang orang dia melihat suatu guru itu melakukan kesalahan yang sebenarnya itu bukan kesalahan. Yang masih bisa ditakwil. Nah. Ya, tadi demikian jawaban yang disampaikan oleh satu pertanyaan dari hamba Allah di Tambun. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kajian pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, ada kesimpulan atau nasihat yang ingin disampaikan. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Pada kali ini, Al-Imam An-Nawawi kembali melontarkan kita nasihat-nasihat beliau. Bagaimana adab seorang murid. Yang hendaknya kita, sebelum kita belajar, kita mulai dengan membersihkan hati kita. Sebagaimana juga sudah diisyaratkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti dalam kitabnya, Rawdatul Uqala, yang isinya tentang 50 adab-adab penuntut ilmu. Yang beliau taruh di awal-awal setelah ikhlas, hendaknya seorang murid itu bertakwa kepada Allah dan membersihkan hatinya. Agar hatinya tersebut mudah untuk menerima ilmu yang ingin ia pelajari. Karena dengan kebersihan hati tersebut, itu adalah tolak ukur apakah dia mudah atau sulit atau bahkan tidak bisa sama sekali untuk menerima ilmu tersebut. Dan hendaknya seorang murid bertawadhu kepada gurunya. Para ulama menggambarkan bahwa ibarat tawadhu itu ibarat air sebagaimana digambarkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabuddunya Waddin, yaitu seorang murid itu ibarat aliran air, yang seorang guru itu ibarat tempat yang tinggi, aliran air itu ibarat ilmunya. Sehingga apa? Fa'aktaruhum ma'an akhda'uhum makanan atau kamaqal. Sehingga apa? Tempat yang paling banyak airnya adalah tempat yang paling rendah. Tempat paling banyak terkumpulnya air adalah di lembah yang paling banyak airnya, yaitu paling banyak menangkap ilmu. Begitu pula si murid. Murid yang bertawadhu kepada gurunya, dia akan lebih banyak menangkap ilmu. Dibanding murid yang merasa tinggi, atau bahkan merasa satu tingkat dengan gurunya. Ini sulit untuk menerima ilmu. Dan hendaknya kita pun selektif dalam memilih guru, dalam mencari ustaz, dalam belajar ilmu agama. Lihat bagaimana nasihat para salaf. Bahkan dahulu, sebagian para salaf, para ulama hadis ada yang menyebutkan bahwa dahulu kami apabila ingin menuntut ilmu, ingin mengambil hadis dari seorang muhaddis, maka kami mata-matai dulu dia 2 bulan. Dimata-matai dulu 2 bulan, dilihat bagaimana sholatnya, dilihat bagaimana kesehariannya. Apakah dia orang yang baik akhlaknya? Apakah dia sholat berjamaah di masjid? Apakah dia melaksanakan kewajiban-kewajiban menjauhi haram? Yang bahkan para ulama terdahulu, para ulama hadis itu menyebutkan kalau kelihatan, sampai kelihatan, makan di pasar, itu khawarimul muru'ah. Hal yang bisa menghilangkan kewibawaan yang para ulama hadis banyak yang enggan mengambil hadis dari ulama hadis yang seperti itu. Lihat bagaimana para ulama hadis sedemikian ketatnya dalam menseleksi guru, dalam mencari ilmu. Maka hendaknya kita demikian, karena kita menerima ilmu, menuntut ilmu dari seorang guru, yang itu akan menjadi tolak ukur kita, kebahagiaan kita di akhirat nanti. Karena kita akan mengamalkan ilmu yang akan kita pelajari. Sehingga kita harus hati-hati. Seseorang saja, dia hati-hati belajar, memilih tempat kursus karena takut nilai pelajarannya tidak bagus atau tidak lulus sekolahnya. Yang ini hanya kerugian-kerugian di dunia. Lebih lagi kalau kita memilih guru agama atau memilih ustaz, yang itu bisa berakibat kepada kebahagiaan atau kesengsaraan kita di akhirat kelak. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz. Baik, demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Faryan Al-Siyaflah Ta'ala, dan insyaAllah kan kita adakan kajian rutin bersama beliau, yaitu setiap hari Sabtu pukul 07.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan kami yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kurang lebih mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.